Baida, Al-Baida itu adalah tempat yang agak tinggi yang tidak ada bangunan di dalamnya, di mana posisinya setelah Dzulhulaifah. Kalau kita lihat kurang lebih ini Madinah, ini Dzulhulaifah, ini Baida, terus arah ke Mekah. Artinya dia melewati Dzulhulaifah sedikit, baru di situ dia mulai berihram. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, Baida ini yang kalian berbohong atas nama Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berihram kecuali di samping masjid, yakni Masjid Dzulhulaifah, bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Dzulhulaifah. Hadis yang kedua masih dari Ibnu Umar, ketika ada yang mengatakan kepada beliau, al-ihram minal baida, berihram dari posisi baida. Baida tadi adalah dataran tinggi sedikit, ya, bukit ketek, bukit kecil, dia seperti padang pasir juga, ya, tidak ada bangunan di situ, lapangan, ya, di situ dikatakan baida namanya. Di mana posisinya mendekat arah ke Mekah, tapi dekat dengan Dzulhulaifah. Lalu ada yang mengatakan berihram itu dari tempat itu. Qala, lalu Ibnu Umar mengatakan, bai'al baida'u allati takdzibuna fiha 'ala Rasulillah. Ya, baida ini yang mana kalian berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berihram di situ. Ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min 'indi asy-syajarah hina qama bihi ba'iru. Nabi tidaklah berihlal, tidaklah memulai ihramnya, memulai ihramnya kecuali di samping pohon, di mana disitulah untanya berdiri dan dia di atas untanya. Jadi Ibnu Umar membantah apa yang diungkapkan oleh orang, sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi itu berihram dari Baida. Lalu Ibnu Umar mengatakan, tidak, Nabi berihram dari di samping masjid atau di samping pohon, di mana pohon itu dulu ada samping masjid. Ya, tentu sekarang masjidnya sudah besar, bukan di tempat yang tadi, di mana Nabi baru berihram apabila dia sudah menyelesaikan seluruh urusannya, dia sudah di atas kendaraannya, ya, baru dia berihram. Kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Babun amara ahli al-Madinati bil ihram min 'indi syajarat min 'indi masjid Dzulhulaifah. Nabi memerintahkan untuk penduduk Madinah untuk berihram dari Masjid Dzulhulaifah. Hadis yang pertama, ya, sudah kita lihat, dan hadis yang kedua, qala al-ulama hadhihi al-baida, baida ini, hiya asy-syaraf alladhi quddamu Dzulhulaifah ila jihati Makkah. Dia adalah data apa, ketinggian sedikit, bukit yang agak setinggi, ya, yang berada di depan Dzulhulaifah arah ke Makkah. Wahia biqurbi Dzulhulaifah, dia dekat dengan Dzulhulaifah. Wasumiyat baida, namakan tempat itu dengan baida, li'annahu laysa fiha bina'un wala athar, di situ tidak ada bangunan dan tidak ada bekas bangunan, ya, apa, lapangan lepas saja, lapangan lepas. Wa kullu mafazatin tusamma baida, setiap gurun pasir ya, sahara, gurun pasir. Itu dinamakan dengan Baida. Jadi enggak ada bangunan, lapangan lepas saja, itu namanya Baida. Wa amma huna fal muradu bil Baida ma dzakarnahu. Adapun di hadis ini yang dimaksud dengan Baida adalah apa yang kita sebutkan tadi, yaitu tempat yang tinggi di depan Zuhulaifah mengarah ke Mekah, tapi dia dekat dengan Zuhulaifah. Wa qawluhu takdzibuna fiha, perkataan dari Ibnu Umar bahwasanya kalian berbohong di dalamnya. Ai taquluna innahu sallallahu alaihi wasallam ahrama minha wa lam yuhrim minha. Yani maksudnya adalah kalian mengatakan bahwasanya Nabi berihram dari tempat itu, sementara realitanya Nabi tidak berihram dari situ. Wa innama ahrama qablaha min 'indi masjid Dzil Hudzaifah. Akan tapi beliau berihram sebelumnya, ya, sebelum sampai di situ. Sebelumnya yaitu di samping Masjid Dzil Hudzaifah. Wa min 'indi asy-syajarati allati kanat hunak, yaitu di samping pohon yang dahulu di sana ada. Wa kanat 'inda al-masjid, pohon tersebut ada di samping masjid. Wa sammahum Ibnu Umar kadibin, orang-orang mengatakan, mendakwakan bahwasanya Nabi berihram dari situ, dari Baida. Lalu Ibnu Umar mengatakan orang tadi adalah orang-orang yang berbohong. Li'annahum akhbaru bisyai ala khilafi ma huwa. Karena mereka memberikan informasi tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Ya, tidak sesuai dengan realita. Waqad sabaq fi awal hadhihi syarah fi muqaddimati Sahih Muslim, telah berlalu dari pensyarah atau penjelasan ini di muqaddimah Imam Muslim. Annal kadhib 'inda ahli sunnati huwa al-ikhbaru 'an syai' bi khilafi ma huwa. Bahwasanya kebohongan menurut ahli sunnah adalah memberitahukan tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Termai berbohong, ya, berdusta. Sawa'un ta'ammadahu am ghalata fihi aw saha. Sama hukumnya, tetap dihukum sebagai pembohong, ya, orang yang berbohong, apakah dia sengaja atau dia keliru atau dia lupa. Ketika dia memberitahukan tidak sesuai dengan realita, maka itu namanya berbohong. Wa qalat Mu'tazilah, Mu'tazilah mengatakan ishtaratu fihi al-amdiyah, disyaratkan harus ada kesengajaan. Kalau tidak kesengajaan, tidak dimakan dengan berbohong. Wa indana, menurut kami, yaitu menurut mazhab Syafi'i, annal amadiyah syartun likaunihi yusamma likaunihi itsman la likaunihi yusamma kadiban. Bahwa kesengajaan itu adalah syarat dari dosa, bukan syarat sebagai dikatakan sebagai pembohong. Yani maknanya bahwa berbohong itu adalah tidak sesuai dengan realita. Apabila dia sengaja, dia berdosa. Jika tidak sengaja, karena itu adalah kekeliruan, dia tidak berdosa, tapi tetap dinamakan dengan berbohong. Faqaulu Ibnu Umar jara ala qa'idatina, perkataan Ibnu Umar yang mengatakan orang-orang tadi itu ada berbohong, itu sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'i. Bahwasanya berbohong itu adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Jika sengaja, dia berdosa. Jika dia tidak sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Baik. Wa fihi, di dalam hadis di atas, annahu la ba'sa bi itlaqi hadhihi al-lafz. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh kita mengucapkan lafaz itu. Apa itu? Lafaz mengatakan orang berbohong jika dia berbicara tidak sesuai dengan realita. Yang kedua, wa fihi dilalatun ala anna al-miqati ahli al-Madinah min inda masjid al-Hulaifah wa la yajuzu lahum ta'khir al-ihram ila al-Baida bihadha qala jami'ul ulama. Dari hadis ini terdapat dalil bahwasanya miqatnya penduduk Madinah adalah dari samping masjid. Ya. Samping masjidnya Masjid Dzulhulaifah, Masjid Miqat. Tidak boleh dia akhirkan ihramnya sampai kepada Baida. Dia undur ihramnya, oh nantilah di Baida aja. Enggak boleh. Tapi harus di tempat tersebut. Wa fihi, dan di dalamnya hadis ya, terdapat faedah lain, annal ihrama min al-miqat afdalu min duwairati ahlihi. Bermiqat berihram dari miqat lebih baik daripada berihram dari rumah. Rumah maksudnya dari orang kota Madinah, kan dekat dengan Dzulhulaifah. Ya. Mana yang lebih afdal nih? Berihram di rumah atau di miqat aja? Ya. Taib. لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. Nabi tidak berihram dari masjidnya sementara masjidnya mulia. Ya. فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز. Ada mengatakan bahwasanya Nabi berihram dari miqat itu karena ingin menjelaskan itu adalah sebuah kebolehan. Qulna, lalu kita katakan hadza ghalatun, ini adalah sebuah kekeliruan. Liwajhain, dari dua sisi. Yang pertama, annal bayana qad hasala bil hadis sahihah fi bayanil mawaqit. Bahwasanya keterangan atau penjelasan sudah terwujud dengan hadis-hadis yang sahih tentang penjelasan miqat. Jadi tidak perlu lagi Nabi menjelaskannya. Sudah ada dalam hadis-hadis. Yang kedua, anna fi'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yuhmanu ala bayan al-jawaz fi syai'in yatakarraru fi'luhu katsiran fa yaf'alu marratan aw marrat 'ala al-wajhi al-ja'iz li bayan al-jawaz. Perbuatan Nabi bisa dipahami bahwasanya perbuatannya itu adalah menjelaskan sebuah kebolehan apabila sesuatu yang selalu berulang-ulang lantas Nabi lakukan sekali atau dua kali atau beberapa kali dalam bentuk ingin menjelaskan ini adalah kebolehan. وَيُوَاظِبُ غَالِبًا عَلَى فِعْلِهِ عَلَى أَكْمَلِ وُجُهِ. Dan pada umumnya beliau melakukan perbuatan itu yang paling sempurna pada umumnya. Ya. Contohnya apa? Kal wudu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wadzalika kal wudu'i marratan aw marrataini wa thalathan kulluhu thabitun. Wasai Nabi berwudu ada sekali-sekali, ada dua kali, ada yang tiga kali. Semuanya itu boleh. Ya. Semuanya adalah boleh. Lalu wal katsir semuanya adalah ditetapkan sah. Ketiga-tiganya adalah sah. Wal katsir yang paling banyak beliau lakukan annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa salasan salasa. Yang banyak beliau lakukan adalah beliau berwudu tiga kali. dua kali atau sekali-sekali, itu sekali-sekali aja. Ini menunjukkan bahwa sekali-sekali boleh. Dua kali boleh. Tapi yang sering beliau adalah tiga kali. Beliau sekali melakukan sekali-sekali atau dua kali, ini perbuatan beliau ini dalam rangka menjelaskan kebolehan. Menjelaskan kebolehan. Taib. Wa ammal ihram bil hajj. Adapun ihram dengan haji. Falam yatakarrar. Nabi tidak pernah mengulang-ulanginya. Ya. Wa innama jara minhu sallallahu alaihi wasallam maratan wahidah. Yang terjadi dari Nabi itu hanya sekali. Fala yaf'aluhu illa ala akmal wujuhihi. Tidaklah beliau lakukan kecuali dalam bentuk yang sempurna. Ya. Wallahu alam. Jadi maksudnya di sini gini. Ada orang mengatakan Nabi berihram dari Dzulhijjah itu menunjukkan bahwasanya bolehnya kita di Dzulhijjah, tapi boleh juga kita sebenarnya di rumah. Ah gitu. Kalau seandainya Nabi berulang-ulang dia bermiqat, dia miqat dari rumahnya, baru sekali dia miqat di Dzulhijjah, atau sebaliknya, biasanya dia berihram di miqat Dzulhijjah, tapi sekali-sekali dia berihram dari rumah. Kalau begitu, maka bisa kita pahami bahwa di selain itu adalah boleh. Ya. Taib. Dalam hadis, ya, bahwasanya ada di dalam yang hadis yang lain yang dicantumkan oleh Imam Nawawi bahwasanya beliau sholat di Masjid Dzulhijjah. Nanti insya Allah akan kita jelaskan, ya. Yang intinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berihram dari masjid atau di samping Masjid Dzulhijjah. Kapan? Setelah selesai seluruhnya, ya. Tentang sholat di miqat itu nanti akan kita jelaskan pada waktunya, pada babnya insyaallah ta'ala. Tapi untuk sementara ini dulu kita lihat tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Taib, ada satu ya pertanyaannya masuk. Ya. Ini dari Nasrul Nawawi dari Duri Riau. Maaf mungkin agak keluar dari topik Bu ya. Ba'acaro mengqadha salat yang saja balik dulu acok tinggal. Dengan ni mengqadha salat yang samo nan tinggal selamuko. Ya. Salat contoh sambil salat maghrib langsung mengqadha salat maghrib yang pernah tinggal. Begitu juga salat yang lain. Kemudian apa dasar hukumnya? Maksudnya salat yang selamuko ditinggalkan bisa diqadha, Bu ya. Pendapat yang terkuat, salat yang sengaja ditinggal, yang ditinggalkan, maka tidak perlu diqadha. Yang diqadha itu adalah sholat yang kelupaan atau yang tertidur. Adapun sholat yang sengaja ditinggal sudah lama, maka tidak perlu diqadha, tetapi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dosa itu dengan perbuatan baik. Maka salat sunat kita perbanyak, sholat-sholat sunat kita perbanyak, karena sholat sunat itu akan menyempurnakan sholat wajib. Terus mengerajuan sholat sunat qobaliyahnya bilo wa kerajuan buya, setelah sholat hari itu atau sesudah kita mengerajuan sholat qadha. Ya, tadi kalau seandainya sholat qadha tidak ada, maka tidak ada sholat sunat qobaliyah qadha. Zuhur misalkan dia kerjakan zuhur, dia ganti zuhurnya lama-lama, tidak, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kerjakan tidak sah. Kenapa? Karena kita mengerjakan sholatnya tidak pada waktunya. Sholatnya ini seharusnya ada dulu. Adapun orang yang tertidur atau yang lupa, kata ulama, ketika dia ingat disuruh untuk mengerjakan sholat, itulah waktunya. Ya, waktunya adalah pada saat dia ingat. Jadi kalau ingat dia duha untuk mengerjakan sholat maghrib, kerjakan pada saat itu. Atau mengerjakan sholat isya, kerjakan pada saat itu. Ya. Jadi waktu ingatnya tidak ditunggu dulu sampai ya waktu berikutnya. Baik. Bolehkah menghadiri acara pernikahan yang di dalamnya ada musik dan rata-rata acara pernikahan selalu diiring dengan musik? Hukum asal menghadiri walimahan yang diundang, hukum asalnya adalah wajib. Itu adalah salah satu hak muslim dengan muslim yang lain. Ya, apabila Anda diundang, penuhi. Namun kewajiban ini bisa gugur, tidak menjadi wajib dia, jika seandainya di situ ada kemungkaran-kemungkaran, yang mana kemungkaran itu tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita rubah. Maka itu membolehkan kita untuk tidak hadir. Di antara kemungkaran itu adalah musik. Kalau seandainya kita bisa hadir ke sana, lalu kita katakan nambo ko dah hadir sinan, matiin musik itu ya. Dimatikan musik atau dia istirahat orangnya. Ya, maka boleh dia datang. Ya. Kalau seandainya dia datang sana tadi yang tidak ada musik, lalu setelah itu pas makan bunyinya musik, ya nak? Maka kita melihat dari hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, adalah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan lisannya, dengan ucapannya. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan hatinya. Dan itu ada selama lemah iman. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ingin umrah sendiri, seorang wanita. Saya seorang wanita, ingin umrah sendiri, apa boleh Ustaz? Tak ada mahram sebab anak belum 18 tahun, suami tak mau ikut. Hamba Allah dari Aceh, ini suami rugi nih suami. Ya, berihram umrah tanpa mahram, pendapat yang terkuat bahwa perjalanan seorang perempuan safarnya tanpa mahram itu dosa, berdosa. Ya, kalau dia tetap juga berangkat lalu dia umrah, apakah umrahnya diterima? Jika dia mengerjakan umrah sesuai dengan aturannya, rukun dan wajibnya, umrahnya sah, tapi dia punya dosa. Umrahnya sah, tapi dia dosa. Apa dosanya? Dosa safar ya, tanpa mahram. Sama dengan orang begini. Orang sholat dengan memakai sarung yang dicuri. Ya. Dia mencuri sarung orang, lalu dia pakai untuk sholat. Diterimakah sholatnya? Diterima. Tapi dia berdosa. Dosanya apa? Dosa mencuri. Ya, atau dia sholat di tanah yang dia rampas dari orang. Ya, sholat di tanah yang dirampas. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dosanya apa? Dosa dia merampas tanah orang. Ya, begitu juga dengan ini. Kalau seandainya suami tidak mau, carilah saudara yang mahramnya ya, untuk diajak. Kalau anak belum 18 tahun, kalau umurnya sudah balig, sudah. Umur 14 tahun insya Allah sudah balig. Saat ibadah haji, bermalam di Mina, sehari sebelum Arafah dilakukan di Mina Jadid, area Muzdalifah. Kemudian saat bermalam di Muzdalifah, setelah Arafah, kembali mabit di Muzdalifah, yaitu Mina Jadid, seperti dia sampaikan. Apakah ini ada fatwa ulama terkait dengan Mina Jadid yang dijadikan dua kondisi? Ya, Mina Jadid dia berada di posisi Muzdalifah, di awal Muzdalifah. Dari fatwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, bahwa perluasan Mina itu termasuk pada hukum Mina. Kalau dia di Muzdalifah, tetap dia di Muzdalifah. Dia itu malam di Muzdalifah, dia sudah berada di situ, berarti sudah mabit di Muzdalifah. Kemudian ayyamul Mina, hari-hari Mina, dia menginap di situ, karena tidak ada lagi tempat. Semuanya sudah penuh. Maka itu berikan jatahnya oleh pemerintah di dalam mabit di Mina. Maka itu juga dikatakan mabit di Mina. Berdasarkan fatwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Ada orang mengambil kehati-hatian, malamnya dia pergi betul-betul masuk ke Mina, siangnya kembali lagi ke tenda tersebut. Bolehkah bersalaman dengan sepupu memakai sarung tangan atau ditutupi hijab? Boleh, kalau seandainya tidak bersentuhan langsung. Ya, yang tidak boleh itu adalah bersentuhan langsung. Tapi sekarang Masya Allah, Corona sudah mengajarkan kepada kita untuk bersalam itu tidak mesti salam, tidak mesti bersalaman. Ya, salam cukup dengan assalamualaikum dengan suara, tidak perlu dengan berjabat tangan. Enak. Buya, saya ingin bertanya. Ketika jamaah selesai melaksanakan sholat jenazah, apakah wajib dibacakan doa untuk mayat selanjutnya baru dikuburkan? Sholat itu apa artinya? Doa. Doa, sebaik-baik doa adalah di dalam sholat. Maka di dalam sholat itu ada doa untuk si mayat, yaitu setelah takbir yang keberapa? Yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akim nuzulahu, dan seterusnya. Nah, jadi tidak perlu lagi ada doa setelah sholat jenazah. Nah, sekarang kenapa ada doa setelah sholat jenazah? Wallahu a'lam, pemahaman saya bahwa masyarakat kita ini memahami bahwa sholat itu mukaddimah doa. Ya, sholat mukaddimah doa, sehingga dia sholat, setelah itu baru berdoa. sebenarnya sholat itu sendiri adalah doa. Maka di dalam kita sholat, disitulah seharusnya kita berdoa, baik itu sholat fardu atau sholat sunat atau sholat jenazah. Kalau saya biasanya membimbing atau memimpin penyelenggaraan jenazah, sebelum sholat saya beritahukan kepada jamaah, jamaah kita mengerjakan sholat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama adalah, setelah takbir pertama adalah Fatihah, setelah takbir kedua adalah selawat, setelah takbir ketiga adalah doa untuk si mayat, dan yang keempat doa untuk orang tinggal atau diam saja boleh, kemudian salam. Lalu karena kita telah mendoakan mayat di dalam sholat, setelah salam langsung kita angkat mayatnya, ya, lalu kita posisikan tubuhnya di depan, di depan ini kawan-kawan yang siap langsung mengangkat, gitulah. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk doa-doa. Kita jelaskan sebelum melaksanakan jenazah, sholat jenazah, sehingga jamaah pun mengerti bahwa sebenarnya doa itu sudah tercover oleh doa di dalam sholat. Ya, malah terkadang kalau kita lihat dari orang umum, doa setelah sholat jauh lebih panjang lagi daripada sholat itu sendiri. Ya, malah mentalkinkan si mayat, ya, bahwasanya mentalkinkan itu maksudnya mengijakan. Kamu nanti kalau ditanya jawab ya, itu namanya mentalkinkan, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.